Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fi din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Amdatul Ahkam, masih dalam pembahasan kitab zakat, bab tentang zakat, yaitu hadis yang ke-169 untuk cetakan ini. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir-rikazi al-khumus. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajma'u jubarun. Al-ajma' artinya hewan piaraan, adalah jubar, tidak ada beban, atau kita artikan al-ajma, kecelakaan, ya, dengan sebab hewan piaraan, jubarun, tidak ada tanggungan atasnya, walbi'ru, dan kecelakaan disebabkan sumur, jubarun, tidak ada tanggungan karenanya, walma'dinu jubarun, dan kecelakaan disebabkan al-ma'din, tempat penambangan, hasil dalam bumi, jubarun, juga tidak ada tanggungan atasnya, wa fir rikazi al-khumus, dan pada rikaz ada al-khumus, ada beban mengeluarkan seperlimanya. Ya, begitu kurang lebih terjemahannya. Di situ apa? Binatang ternak yang dilepas itu tidak ada tanggungannya, ya, kurang lebih. Nanti kita terangkan insyaallah kita pahami maksud daripada hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini beberapa hal terkait dengan zakat, ya, yaitu lebih khusus pada bagian terakhir pada hadis ini, karena di sini ada 4 hal yang terkandung padanya. Dan kita akan mulai dari yang terakhir dari hadis ini, karena itu yang terkait dengan bab kita, yaitu zakat. Seperti yang kita ketahui bersama tentang zakat, pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan beberapa macam zakat. Nah, di sini ada rikaz. Rikaz ini adalah barang temuan yang dimaksud adalah semacam harta karun kalau bahasa kita, ya. Sebagian ulama menyebutnya zakat rikaz. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah zakat rikaz. Namun nanti kita akan ketahui bahwa ini yang lebih kuat, ya, tidak masuk pada zakat. Namun ada kemiripan dengan zakat. Oleh karenanya pembahasannya biasanya digabung dengan zakat. Rikaz, seperti yang tadi kita sebutkan, itu adalah barang temuan di dalam bumi, sehingga terjemahan yang lebih tepat untuk kita di sini adalah harta karun, ya. Dia bukan temuan di atas bumi. Misalnya orang nemu sepatu emas di atas bumi. Nah, ini sebutnya nanti bab luqathah istilahnya. Masuknya ke pembahasan luqathah, barang temuan. Nanti ada pembahasan sendiri tentang luqathah. Begitu pula kalau dia menemukan di dalam bumi tapi belum berupa sesuatu yang jadi. Misalnya tambang emas, ya kan, masih berupa pasir-pasir, ya kan? Atau yang lain dari barang-barang yang seperti itu tapi masih bahan mentah. Ini juga bukan disebut rikaz. Itu masuk ke bagian barang tambang yang ada perincian tersendiri tentangnya. Tapi rikaz adalah barang yang ditemukan di dalam bumi tapi sudah berupa barang yang jadi. Misal dia menemukan, tadi kita contohkan ada sepatu dari emas, ya kan? Atau guci, ya, atau kalung, atau gelang, ya, atau hal-hal yang seperti itu. Di dalam bumi dia temukan barang seperti itu. Inilah yang disebut dengan rikaz. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada rikaz ada al-khumus, kewajiban seperlima. Nah, kewajiban seperlima. Tadi kita sebutkan bahwa ulama ada yang menyebutnya ini bagian daripada zakat, sehingga mengatakan zakat rikaz adalah seperlimanya. Tapi tampaknya yang lebih kuat ini hanya mirip zakat tapi bukan termasuk zakat. Ini justru lebih mirip dengan al-fai, ya, untuk perincian hukumnya mirip dengan al-fai, yaitu apa, harta rampasan perang, ya. Karena dalam harta rampasan perang di sana ada juga kewajiban seperlima. Kalau zakat, ya, zakat misalnya emas sudah ada aturannya 2,5%, ya kan? Perak juga seperti itu. Tapi ini ternyata tidak. Ini justru seperlima yang dikeluarkan darinya. Begitu pula kalau zakat di sana ada nisab, ada haul, ya kan? Nisabnya emas sekian, nisabnya perak sekian. Kemudian haulnya juga dipenuhi. Tapi rikaz tidak. Rikaz kapan dapat? Saat itu pula dikeluarkan darinya seperlimanya. Ya. Begitu pula rikaz tidak terkhusus pada emas dan perak. Mungkin dia menemukan di situ perhiasan yang apa, intan, berlian dan yang sejenisnya, ya, dari perhiasan-perhiasan terpendam itu. Nah, ini juga ada kewajibannya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk rikaz berbeda dengan zakat aturannya. Sehingga di sini lebih condong kepada hukum tersendiri, dia tidak termasuk zakat. Intinya bahwa akan dikeluarkan atau terkena kewajiban pada harta karun yang ditemukan dalam bumi tersebut, ya, seperlima darinya. Kapan dia mendapatkannya dan berapa yang dia dapatkan, sedikit atau banyak, maka hendaknya dikeluarkan kewajiban seperlima darinya. Nah, itulah kewajiban pada harta rikaz. Begitu pula selanjutnya terkait dengan penyaluran, ya. Kalau tadi kita sebut perbedaan dengan zakat, maka di sini juga berefek pada penyaluran. Kalau zakat penyalurannya pada 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fakir, miskin dan seterusnya. 8 golongan. Kalau rikaz, karena ini yang lebih kuat bukan termasuk zakat itu, berarti penyalurannya bukan ke 8 asnaf tersebut. Terus kemana penyalurannya? Penyalurannya mirip dengan fai, harta rampasan, ya. yang ini dikembalikan kepada imam. Ini dikembalikan kepada imam, artinya penguasa muslimin. Kemanakah yang maslahat diserahkan kepada mereka untuk diberikan kepada tempat yang maslahat. Ya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama kita seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal. Dan ini sepertinya juga mazhab Hambali, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minnah. Ya, jadi tempat penyalurannya bukan seperti zakat, tapi ya tempat penyalurannya kembali kepada kebijakan pimpinan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, untuk meletakkan di tempat yang maslahat ya bagi kaum muslimin. Ini pendapat yang insyaallah lebih kuat dalam bab ini. Ya. Kemudian dengan itu insyaallah jelas tentang hukum rikaz ya. Tidak rumit insyaallah tentang hukum rikaz tersebut. Kemudian kita beralih kepada masalah yang lain yang tersebut pada hadis ini. Yang pertama disebutkan tadi al-ajma. Al-ajma itu artinya hewan piaraan ya. Artinya maksud kita bukan hewan buas yang ada di hutan, tapi seorang memelihara kambing, seorang memelihara sapi, seorang memelihara unta misalnya, ya, kerbau dan sejenisnya. Nabi katakan al-ajma'u jubarun, hewan-hewan itu jubarun, artinya tidak ada tanggungan atasnya, artinya ketika terjadi suatu kecelakaan atau terjadi suatu pelanggaran terhadap hak orang lain. Misalnya ya, misalnya di siang hari ya, kita misalnya menggembalakan kambing di padang pasir. Kita gembalakan ya, dijaga sebagaimana mestinya, tapi ternyata misalnya dia menggigit ya, atau kalau kambing enggak menggigit ya, unta misalnya, kita contohkan unta menggigit orang sampai tangannya berdarah-darah atau mungkin tulangnya patah misalnya. Nah, apakah pemilik unta tersebut harus mengganti sehingga dia harus mengobati dan seterusnya, biaya pengobatan ditanggung pemilik unta? Jawabnya tidak, berdasarkan hadis ini ya. Karena apa? Karena pemilik unta sudah menggembala, dia juga sudah menjaga, ternyata di luar kemampuan dia, salah satu tiba-tiba pergi atau ada orang mendekat kemudian tiba-tiba dia menggigit. Ya. Begitu pula terkait dengan tanaman, terkadang juga seperti itu. Terkadang ya. Dia mengambil makanan atau rumput di sawah orang. Padahal orang yang menggembala juga sudah berusaha menggembala, dan di siang hari pemilik tanaman juga berkewajiban menjaga tanamannya. Maka ketika terjadi pelanggaran seperti itu, tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan untuk menggantinya. Ya, tentunya ini hukum secara umum seperti itu ya. Barangkali nanti ada kejadian-kejadian khusus yang pemilik hewan itu tetap mesti menanggung. Misalnya kejadian di malam hari. Ulama membedakan malam dan siang itu kenapa? Karena kalau malam mestinya hewan dikandangkan, ya. Kok terjadi kejadian di luar, berarti dia melakukan keteledoran, tidak mengandangkan hewannya, maka dia terkena kewajiban. Kenapa di siang hari tidak? Karena di siang hari kewajiban pemilik sawah untuk menjaga sawahnya, sehingga ketika ada sesuatu yang mengenai sawahnya dari hewan itu, ini menunjukkan keteledoran dia dalam menjaga sawahnya. Nah, ini hukum umumnya seperti itu. Kenapa ulama membedakan antara malam dan siang? Namun juga tentunya hal itu tidak mutlak seperti itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika si pemilik hewan ini memang melakukan suatu taksir, yang artinya dia teledor terhadap kewajibannya, sehingga hewannya melakukan kejahatan atau merugikan orang lain pada hak mereka, bisa jadi pemilik hewan tetap menanggung, ya, tetap menanggung hal yang itu merupakan kerugian yang disebabkan oleh hewannya. Ya. Ini maksud daripada hadis tersebut. Secara global seperti itu. Mungkin di sana dalam buku-buku yang lebih detail akan memberikan perincian tentang kondisi apa dan kondisi apa yang terkecuali dari hadis ini. Allahu a'lam. Begitu pula berikutnya, wal bi'ru jubarun. Al bi'ru artinya sumur, ya. Sumur. Kecelakaan yang terjadi karena sumur, maka tidak ada tanggungan. Artinya tidak ada tanggungan atas pemilik sumur tersebut. Juga sama di sini, ketika tidak ada suatu keteledoran atau sebab dari pemilik sumur itu. Misalnya seorang membuat sumur di wilayahnya, dia punya rumah, dia bikin sumur di belakang rumah, umumnya kan begitu, ya, karena di belakang rumah biasanya bukan tempat orang lalu lalang, ya, dia juga mungkin memberi tanda atau pagar, biasanya kan begitu. Ternyata ada orang jatuh ke sumur. Nah, apakah si pemilik sumur menanggung biaya atas kerugian orang yang jatuh ke sumur itu? Nah, disinilah makna hadis ini, bahwa al-bi'ru jubar, sumur tidak ada tanggungan karenanya. Pemilik sumur tidak dibebani menanggung kerugian orang yang jatuh ke sana, selama pemilik sumur tidak menyebabkan terjatuhnya orang itu. Ya. Nah, ini makna secara umum terkait dengan ini. Di sana tentu tadi kita sebutkan, ketika terjadi keteledoran yang dilakukan oleh pemilik sumur, misalnya dia bikin sumur di tanah yang sering dilalui orang, ya, depan rumah dia sering dilalui orang, dia bikin sumur di situ, orang malam-malam nggak ngerti, taunya ini ya masih jalan seperti biasa, jatuh di situ. Nah, ini pemilik sumur tidak semestinya bikin sumur di situ, tidak ditandai, padahal ini sudah sebelumnya dia lalui orang, orang nggak ngerti. Nah, seperti ini bisa dikenakan sanksi atas pemilik sumur itu. Atau misalnya, ya, dia apa yang menyebabkan, ya, kalau menyebabkan jelas, misalnya apa dia apa ya mendorong misalnya orang tersebut sehingga jatuh ke sumurnya. Nah, jelas kalau itu karena ada upaya untuk mencelakakan, yang seperti ini tentu dia berkewajiban untuk menanggung. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi Sallam, wal ma'din jubar. Ma'din ini tempat penambangan. Ya, tempat penambangan ya ada orang nambang pasir, ada tambang-tambang yang lain yang biasanya tempat-tempat seperti itu rawan kecelakaan juga ya. Ada orang jatuh ke tempat penambangan itu, ada orang tertimpa tanahnya dari atas, ada orang yang terkena yang lain lagi. Nah, di sini juga sama dengan sebelumnya, bahwa ketika tempat itu memang tempat yang khusus tempat penambangan dan sudah sewajarnya memang di situ tempat penambangan, tiba-tiba ada orang jatuh di situ ya, atau tertimpa sesuatu di dari tempat itu, maka si pemilik lahan penambangan itu tidak menanggung ya, karena ini kecelakaan bukan karena sebab dia. Dia sudah sesuai prosedur. Hanya saja orang yang mungkin main-main di situ kemudian jatuh atau tertimpa runtuhan di situ. Ya, sehingga dia tidak terkena kewajiban menanggung apa-apa. Nah, terkecuali lagi seperti yang tadi kita katakan, bila ada keteledoran dari pihak pemilik tempat penambangan tersebut. Ya, dia mungkin tidak memagari tempat tersebut, padahal ini sering dilalui orang. Ya, dia tidak memberi tanda sama sekali, padahal ini sering dilalui orang. Nah, itu mungkin ada sekian persen kesalahan pada dia, mungkin seperti itu ya. Sehingga mungkin karenanya akhirnya dikenai suatu sanksi. Ya, ada beban tanggungan atasnya. Adapun sesuatu yang sudah secara orf, secara adat memang dia sudah sesuai prosedur, dia tidak melakukan pelanggaran, kok ada orang terkena musibah di situ, dia tidak berkewajiban menanggungnya. Nah, itulah makna hadis yang kita baca tadi tentang beberapa hal atau empat hal yang terkandung padanya. Selanjutnya kita beralih pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-170 menurut cetakan ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar 'ala as-sadaqati fa qila man ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas 'ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk mengambil zakat. Ya. Disebut sedekah di sini yakni zakat. Faqila, maka dikatakan, mana Ibnu Jamil? Ibnu Jamil tidak mau membayar zakatnya. Wa Khalid Ibnu Walid, Khalid Ibnu Walid juga, wal Abbas ammun Nabi, dan Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak membayar zakatnya. Nah, sampailah berita kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yanqimu ibn Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ta'ala. Wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalid. Faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah." Wa'amal Abbas fahi alaiya wa mitluha. Nabi mengatakan, mayankimu Ibnu Jamil, ya, apa yang diingkari oleh Ibnu Jamil? Artinya kenapa dia menolak? Tidak lain kan dia dulu seorang yang fakir, lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya cukup, berkecukupan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian mendzalimi Khalid. Dia ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah, telah menahan adra' wa atad, yakni peralatan perangnya, persenjataannya di jalan Allah. Baju besi, kemudian peralatan perangnya di jalan Allah. Wa amal Abbas, adabun Abbas, fahiyya alaiya wa mitluha, maka itu kewajiban saya dan bahkan kewajiban yang sepertinya bersamanya, tanggungan saya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ma'alimta anna amma ar-rajuli sinu abih, tidakkah engkau mengetahui bahwa paman seseorang itu seperti ayahnya sendiri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, nah, ini hadis yang juga ada kaitannya dengan bab zakat, terutama di sini dalam bab tidak mau bayar zakat, ya. Kisahnya di sini adanya beberapa orang yang tidak mau bayar zakat. Nabi SAW mengutus Umar bin Al-Khattab untuk bayar zakat, untuk mengambil zakat. Nah, pengambil zakat ini disebut kemudian dengan al-jubah, ya, para pengambil zakat. Nah, ini termasuk amil, ya. Kalau kita ingat bahwa di sana ada amil zakat. Nah, amil zakat ini termasuk di sana al-jubah, para pengambil zakat. Termasuk di sana para pencatat zakat. Ya, termasuk di sana yang mengurusi misalnya zakat hewan. Dia yang memelihara, ya, mencari kenumputnya, menjaga, ini juga termasuk amil zakat. Jadi amil zakat itu terdiri dari sekian bagian. Nah, Umar radhiyallahu anhu ketika itu jadi amil, dalam arti diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengambil zakat. Ya. Nah, tentu semua tidak boleh menahan zakatnya ketika datang amil untuk mengambil zakat. Dari pihak pemerintah muslimin ketika memerintahkan para pengambilnya untuk mengambil, ya, kita enggak boleh menghalangi. Terkait masalah ini juga di sana ada suatu masalah yang dibahas oleh para ulama, bagaimana kita menyalurkan zakat, dalam arti apakah kita sendiri menyalurkannya ataukah diserahkan kepada pihak amil yang ditunjuk oleh pemerintah muslimin. Nah, di sana memang ada pembagian tentang harta zakat, di mana kata mereka para ulama, ada zakat-zakat yang diserahkan kepada penguasa, yang disebut juga dengan amwal zahirah, harta yang tampak, misalnya kambing, unta, ya kan, hasil panenan itu kan sesuatu yang tampak. Nah, kalau memang dari pihak pemerintah menyelenggarakan dan meminta kita, ya, serahkan kepada mereka, dan dengan kita menyerahkan kita sudah melakukan kewajiban kita. Ya. Bagaimana kalau terjadi misalnya penyalahgunaan, itu urusan mereka, kewajiban mereka. Artinya kalau mereka melakukan pelanggaran, maka mereka yang menanggung dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka menyalurkan dengan baik, itu semestinya dan itu menjadi pahala bagi mereka. Nah, kita yang sedang menyalurkan kepada pihak amil di pemerintah, misalnya orang-orang itu tadi diserahkan, menyerahkan kepada Umar, sudah selesai. Ya, kewajiban sudah selesai. Itu terkait dengan amwal zahirah, harta benda yang tampak. Di sana ada istilah amwal batinah, harta benda yang tersembunyi. Misalnya kayak emas dan perak. Ini kan orang enggak ngerti, ya kan? Bahkan kalau kita diam-diam saja, mungkin emas kita satu karung misalnya, ya, orang enggak ngerti. Kenapa kita enggak ngomong-ngomong? Sehingga pemerintah mungkin, ya, gimana mengambil zakat emas itu walaupun sekarung, karena tidak tahu. Nah, ini amwal batinah. Nah, yang seperti ini tentu kewajiban masing-masing, ya, dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dia untuk membayarkan zakatnya, dan langsung pun boleh, langsung dia punya emas atau perak atau uang, bisa langsung diserahkan kepada fakir dan miskin. Ya, bisa langsung diserahkan kepada fakir dan miskin. Termasuk yang amwal zahirah, kalau dia juga memang serahkan langsung, dan misalnya pemerintah juga tidak mengharuskan kita menyerahkan kepada amil dari pihak pemerintah, ya boleh juga, sah. Ya, dalam arti kita sudah sah menyalurkannya. Nah, ini kaitannya dengan Nabi mengutus Umar. Ada kaitan dengan bab itu. Bab amil dan orang menyerahkan zakat kepada siapa. Nah, di sini terjadi penolakan. Nah, penolakan ini juga punya konsekuensi hukum. Penolakan ini punya konsekuensi hukum. Kapan orang dikatakan menolak? Kalau dari pihak pemerintah tadi membebaskan, ya kita tidak dikatakan menolak. Dalam arti ketika kita menyalurkan sendiri, tidak ada klaim bahwa dia enggak bayar zakat. Kita kan sudah menyalurkan sendiri, begitu. Tapi kalau ada dari mereka permintaan kemudian tidak diberikan, nah itu artinya terjadi penolakan. Penolakan terhadap pembayaran zakat dalam fikih Islam berkonsekuensi pengambilan zakat dari mereka secara paksa. Artinya, kalau dia perorangan, ya dipaksa harus membayar. Ya, pemerintah dengan amilnya, kemudian dengan orang-orang tertentu, mengharuskan dia untuk bayar zakatnya. Tidak boleh menolak. Sekalipun ini ibadah perorangan, ya, jangan beralasan dengan itu kemudian untuk tidak melaksanakan. Karena ada aturan dalam syariat, ini ditangani oleh mereka. Sehingga mereka yang menolak dipaksa untuk membayar. Kalau yang menolak itu suatu kaum, suatu komunitas, ya misalnya sekampung tidak mau bayar zakat semua, nah ini konsekuensinya dia akan dipaksa secara rame-rame juga, yaitu dengan diperangi kalau tidak mau bayar zakat, ya sampai mereka mau bayar zakat. Ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan ini termasuk kejadian yang besar di zaman itu, di mana sebagian orang tidak mau bayar zakat setelah Nabi wafat dengan anggapan diantaranya mereka merasa zakat itu diserahkan kepada Nabi. Nabi wafat, ya sudah selesai zakatnya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ini adalah hak Islam. Hak Islam, bukan ini haknya perorangan atau pemimpin muslimin sebagai salah satu daripada individu muslimin, bukan, tapi ini adalah kewajiban Islam, hakul Islam. Inna zakata hakul mal, kata Abu Bakar. Zakat itu haknya harta dalam Islam yang harus ditunaikan. Ya, maka Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu mengutus pasukan untuk memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Ya. Nah, belum ya. Disebutkan di sini ada tiga orang yang tidak bayar zakat. Pertama Ibnu Jamil, kedua Khalid bin Walid, ketiga Al-Abbas paman Nabi. Adapun Ibnu Jamil, Nabi katakan mayan kamu Ibnu Jamil, apa yang diingkari oleh dia, ya dulu dia orang fakir kemudian Allah membuatnya cukup. Artinya Ibnu Jamil tidak punya alasan untuk menolak zakat. Dia artinya menolak memberikan zakat, dia harus memberikan zakat. Ya, Ibnu Jamil ini persisnya juga disebutkan oleh sebagian ulama siapa, tidak diketahui dengan pasti namanya, namun sebagian ulama mengisyaratkan sepertinya dia adalah golongan mereka yang terkena sifat kemunafikan. Ya, walhasil untuk Ibnu Jamil tidak ada alasan untuk tidak memberikan zakatnya. Allah sudah beri karunia dia. Dulu dia fakir, Allah berikan kecukupan. Sekarang gilirannya dapat kecukupan, tidak mau bayar zakatnya. Maka tidak ada alasan. Adapun Khalid, kata Nabi, innakum tadlimuna Khalida. Kalian mendzalimi Khalid. Ya, Khalid ini, Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal beliau? Perjuangannya dalam Islam. Ya, pengorbanan bukan hanya mengorbankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk Islam. Sekalipun ternyata beliau radhiyallahu anhu apa selalu selamat dalam peperangan, ya panglima perang dan masuk dalam pertempuran, tapi ternyata tidak mati dalam peperangan. Ya, beliau berharap mati di peperangan tapi namanya takdir ya. Yang perang berulang-ulang jadi komandannya malah enggak meninggal-meninggal di waktu perang ya. Walhasil Khalid bin Walid ya tidak diragukan tentang perjuangannya dalam Islam, pengorbanannya dalam Islam. Nah, kenapa Khalid tidak bayar zakat? Nabi katakan peralatan perangnya saja sudah diwakafkan fisabilillah. Gimana dia mau zakat? Ya. Enggak mungkin dia tidak bayar zakat padahal ada kewajiban zakat padanya. Enggak mungkin. Jadi memang dia sudah punya udzur tentunya tidak bayar ya, karena ini kondisi dia. Memang tidak ada hal yang menjadikan wajibnya zakat pada hartanya, karena apa, peralatan perangnya saja sudah terwakafkan fisabilillah. Ya, ini menurut sebagian penafsiran ulama sudah terwakafkan fisabilillah, bagaimana mau diambil zakatnya. Nah, ya. Kemudian yang jelas untuk Khalid tidak ada masalah. Intinya bahwa dia bukan seperti yang pertama. Dia tidak mungkin tidak membayar zakat sementara dia punya kewajiban. Adapun Al-Abbas, kata Nabi SAW, maka itu kewajiban saya. Saya akan membayarkan apa yang wajib dia keluarkan dan sepertinya lagi. Ya, dua. Fahiya alaiya wa mitluwa. Kewajibannya atas saya dan sepertinya juga lagi. Nah, ini wallahu alam, Nabi juga menyebutkan bahwa paman seseorang itu seperti ayahnya. Al-Abbas itu kan paman Nabi. Kedudukannya sudah seperti ayahnya Nabi, begitu. Sehingga Nabi yang mau membayarkan. Dan ini juga kenapa tidak dibayar oleh Al-Abbas, ada sebabnya. Karena mungkin disebut oleh ulama Al-Abbas justru mempercepat apa, zakatnya. Al-Abbas belum saatnya zakat sudah dibayar. Misalnya mestinya dia tahun ini bayar, dia sudah bayar kemarin dua kali sekaligus, dipercepat. Nah, ini ada pembahasan ulama, bolehkah mempercepat bayar zakat. Ya, dia berkewajiban misalnya setahun lagi, dia katakan sudah saya keluarkan sekarang saja, bolehkah seperti itu? Ringkasan dalam masalah ini, kalau sudah terkena nisab misalnya, tinggal masalah haul, dia boleh mempercepat, ya. Tapi kalau haul nisabnya juga belum, misalnya kemarin kita sebutkan nisabnya kambing atau unta, ya. Kalau kambing 40 ekor kambing, dia mau percepat. Sekarang kambingmu berapa? Oh, baru 10. Tapi saya sudah mau zakat ini. Saya bayar dulu. Siapa yang menjamin sampai 40 nanti, ya kan? Nah, kalau seperti itu jangan dipercepat pengeluaran zakatnya. Tapi kalau sudah, wah, sekarang saja sudah 40. Padahal saya baru punya kambing ini 1 bulan sudah 40. Ya, enggak usah nunggu-nunggu nanti tahun. Sekarang sudah saya keluarkan. Nah, di sini sebagian ulama membolehkan, kenapa? Karena memang sudah mencapai nisab. Ya, dipercepat boleh. Allahu a'lam. Nah, itu salah satu sebab diantaranya kenapa menurut sebagian ulama Al-Abbas tidak menunaikan zakatnya ketika diambil, karena beliau telah mempercepat. Allahu a'lam bishawab. Ya, sementara ini yang kita kaji pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.